Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di pagi yang sangat indah ini kita bersua kembali, kita bertemu kembali, kita saling bermuajaha dalam rangka mencari ilmu guna menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dalam acara nikmatnya sedekah di pagi ini kita memiliki sebuah tema, yakni sedekah dan zikir. Kalau kita bicara tentang zikir, saya teringat dengan salah satu firman Allah dalam surah Ali Imran. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Mereka yang berzikir kepada Allah, yang berpikir kepada Allah, yakni orang yang berzikir baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senada dengan ayat tersebut, baginda Nabi pernah menyatakan dalam satu hadisnya dalam riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berlalu lalang berjalan di muka bumi mencari majelis zikir. Dan apabila malaikat menemukan ada satu kaum sedang berzikir kepada Allah, maka malaikat ini mengajak malaikat yang lain, kesinilah, kemarilah, dan saksikan apa yang engkau cari, kata malaikat itu. Maka ketika sudah ada dalam sebuah majelis zikir, malaikat itu duduk bersama dengan kita dan ia membentangkan sayapnya hingga sampai ke sama'id dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, wahai para malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Lalu malaikat ini menjawab, ya Rab, sungguhnya mereka mensucikanmu, mengagungkanmu, membesarkanmu, dan memujimu. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada para malaikat, apakah hambaku sudah pernah melihat aku? Lalu malaikat menjawab, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau, ya Rab. Lalu bagaimana seandainya mereka dapat pernah melihat aku, kata Allah. Lalu malaikat itu menjawab, sungguh mereka akan lebih giat lagi ibadah. Mereka lebih semangat lagi ibadah kepadamu, ya Rab. Lalu Allah bertanya lagi sama malaikat, apa yang diminta hambaku? Malaikat menjawab, oh, mereka meminta surga kepadamu, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga, kata Allah? Lalu malaikat menjawab, demi Allah, mereka belum pernah melihat surga. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka dapat melihat surga? Lalu malaikat lagi menjawab, sungguh, ia akan lebih memohon kepadamu untuk menggapai surga itu. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat, mereka berlindung dirinya dengan apa? Malaikat menjawab, mereka berlindung dari api neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka, ya Rab. Lalu Allah bertanya lagi, kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, apa yang mereka lakukan? Lalu malaikat menjawab, sungguh mereka akan menjauh dan akan semakin takut kepadanya. Lalu Allah berfirman kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, saksikanlah bahwa mereka, hamba-hamba Allah yang duduk di majlis zikir, sungguh mereka telah aku ampuni dosa-dosanya. Ada malaikat satu berkata, ya Rab, ada salah satu di antara mereka itu yang bukan ahli zikir. Apakah engkau akan ampuni juga dosanya? Allah menjawab, semua adalah ahli zikir. Tidak ada satu seseorang pun yang duduk di majlis zikir kecuali Allah tidak akan memberikan kecelakaan atau siksaan dalam hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita yang hadir pada saat ini, termasuk hamba-hamba Allah yang gemar menyebut asma Allah kapanpun, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan kita suka datang ke majlis-majlis zikir model kayak begini. Subhanallah. Gak ada yang paling indah dalam hidup kecuali kita awali dengan senantiasa menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya di pagi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita yang saya katakan ini sedekah dan zikir. Ya kan? Mungkin kita bertanya apa kaitannya sedekah dan zikir. Mungkin kita panggil Ustadz kita, ya, Ustadz Yusuf Mansur, mungkin bisa nanti memberikan kajian lebih lanjut tentang sedekah dan zikir. Mungkin saya panggil dulu nih Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Iya, gue tungguin Ustadz nih. Di mana suaranya ada, orangnya kagak ada nih. Ada yang tahu di mana Ustadz? Terus aja. Mana Ustadz? Albert, terus aja dulu. Gimana? Ada suaranya, gak ada orangnya nih. Nah itu dia Ustadz, jangan-jangan dedemit. Tega banget Ustadz dibilang dedemit. Enggak, suaranya ada, orangnya gak ada, jangan-jangan malaikat. Itu cara kakaknya bikin adeknya ceramah. Kakaknya yang mana Ustadz? Ya gue kan kakak lo nih. Oh, kakak kayak begitu. Iya udah terusin, nanti kita masuk abis subuh. Baik, insya Allah. Nih abang nyuruh adeknya nih untuk yaudah, lanjutin terus lagi dah. Baik, kita dengerin dari sini nih. Baik Ustadz, ya lanjut lagi Pak, lanjut lagi. Ada sebuah ungkapan, apakah betul kalau seandainya kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita? Jawabannya itu pasti. Selama ini kita mendapati suatu masalah dalam hidup lantaran kita memang jauh kepada Allah, dan kita baru ingat kepada Allah itu kalau kita kena musibah. Jujur enggak? Bu, bu, ini roman-romannya orang yang baru ingat sama Tuhan. Kita pas kalau kena musibah baru kita mau zikir sama Allah. Ini tangan nih gak lepas dari tasbih nih. Lagi sakit, Allah, Allah, Allah. Datang cucunya, Nek, nenek sakit ya Nek. Allah, Allah. Udah lama sakitnya Nek. Allah, Allah. Emang sakit apa sih Nek? Allah, Allah. Lagi sakit. Tapi kalau saatnya kita lagi sehat, kita lagi bugar, kadang-kadang Allah yang maha memberikan kesehatan kepada kita, kita lupakan kepada Allah. Sungguh lisan yang paling indah ialah senantiasa ia basah dengan mengingat Allah. Selalu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan dia sedang ada dalam sebuah kendaraan, matanya larak lirik tentang keindahan ciptaan Allah di alam semesta ini, ia sebut asma Allah, Allah, Allah, Allah. Dan senantiasa segala sesuatu ia kembalikan kepada Allah. Tatkala ia lihat sesuatu yang indah, maka dia sebut Subhanallah. Tatkala ia mendapatkan sebuah kenikmatan, karunia dari Allah yang luar biasa, maka lisannya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalau seandainya dia mendapat sesuatu yang kaget, yang mengejutkan buat dia, maka dia ucapkan kalimat Masya Allah. Kalau dia ingat dengan kesalahan dia, dosa-dosa dia, maka cepat lisan ini menyebut kalimat Astagfirullah. Saya pernah ada sebuah cerita, tapi insya Allah kita lanjutkan kembali setelah kita dengarkan kumandang azan yang berikut ini, dan kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan pemirsa juga, insya Allah kita kembali lagi setelah azan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali kami ucapkan selamat bagi pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini. Tepat sekali pilihan Anda, sebab setiap minggunya dalam Selasa dan Rabu selalu memberikan sesuatu yang mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau tadi mungkin pemirsa melihat saya memanggil-manggil di mana Ustadz, Alhamdulillah bukan suaranya doang, wujudnya sudah ada. Jadi wah, kita tadi agak jarak jauh Ustadz ya, kita kayak pemain debus jauh-jauhan. Tapi insya Allah pemirsa bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Baik Ustaz, di awal tadi sudah Al-Fakir buka tentang zikir dan keutamaannya Ustaz. Lalu kaitannya dengan sedekah ini apa Ustaz? Iya. Yang pertama ya, tentu saja kita sangat paham dengan satu firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Saya tuh tadi pas sholat subuh ya, ingat kondisi-kondisi ketika dulu saya di dalam tahanan ya. Seseorang tuh bisa dekat sama Allah kalau dia punya masalah. Percaya omongan saya. Berbahagialah orang-orang yang betul-betul lagi dikasih masalah sama Allah. Bab dapat masalah tuh enak tuh. Terasa sama Allah tuh dekat. Terus terang ya, kalau dilihat-lihat kualitas sholat malam saya pribadi, kualitas sholat duha saya pribadi, kualitas ketika azan dulu saya pribadi, kualitas ketika memimpin jadi imam, atau kualitas jadi makmum antara Yusuf Mansur yang dulu ketika benar-benar hidupnya dalam tekanan, dalam hutang, dalam masalah Yusuf Albar ya, itu jauh dengan kondisi sekarang. Sekarang tuh ya untuk bisa nangis di sholat malam terasa mahal sekali, karena sudah tidak ada itu faktor pendorongnya tuh. Memang susah saya sendiri untuk masuk ke gerbang orang-orang yang bersyukur. Saya merasa masih terlampau jauh gitu. Kalau Alinda Albar tadi bilang al-fakir, kayaknya saya al-fakir double gitu. Kudu benar-benar rasanya. Inilah karena saya bilang sama jemaah semua yang datang gitu. Syukuri deh. Anda tuh punya masalah, syukuri deh. Bagaimana ketika Anda ibu-ibu ya ditinggal oleh suaminya, bisa menangis di tengah malam, lalu bilang sama Allah, ya Rob, cukuplah engkau sebagai kekasihku, aku gak butuh suami ya Allah. Bagaimana orang-orang yang sendirian, usianya sudah menjelang 40, dia takut dia gak dapat suami, tapi kemudian dia bisa banting, dibilang sama Allah, engkau saja lah ya Allah, yang menjadi temanku. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nas. Itu karena orang berhutang, lalu ditagih dengan intimidasi yang luar biasa. Anda diseret, Anda ditenteng ke kepolisian. Tapi kemudian hati Anda malah damai gitu. Malah, ya Allah kalau ini adalah bentuk ampunan darimu, bentuk kasih sayang darimu, saya terima. Tadi Ustaz Albert cerita tentang seorang yang punya penyakit. Allah karim, luar biasa. Barangkali kita yang megang tasbih sama orang yang sakit yang megang tasbih, itu akan berbeda. Bukan sih kita meminta sama Allah untuk dihadirkan lagi masalah, na'udzubillah min dzalik, umma na'udzubillah. Tapi saya pribadi rindu gitu dengan keadaan-keadaan seperti itu, rindu. Kalaulah kita harus membeli jannah dengan masalah kita, belilah. Tidak semua orang bisa dikaruniai sama Allah masalah. Gak bisa. Jadi ketika kita dikaruniai masalah, maka ketika itu pula lah sesungguhnya ada peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya dulu berdendang itu kalau di dalam penjara itu. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Itu sekalimat itu saja, itu beda ketika diucapkan di luar penjara tuh lah ya. Bagaimana saya tuh masih terasa anginnya, baunya. Ketika kemudian azan ya, sambil kaki gemetar. Kita azan nih. Depan kita mik. Kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh yang nama air mata sudah enggak terbendung. Dia kan sensitif ya, orang kalau lagi masalah kan sensitif. Apalagi saya alhamdulillah dikaruniai Allah knowing about something, tahu tentang sesuatu. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan kita berhadapan dengan kalimat itu dan kita lantunkan itu, lalu kita tanya dengan masalah kita, ya Allah kalau Engkau Maha Besar, siang ini saya akan ada urusan begini, saya akan ada begini. Pernah itu ada satu masjid melarang saya azan. Kenapa? Karena kelamaan. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu. Kita nangis enggak berhenti-berhenti, kita sekap, baru lanjut lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis lagi. Ya kelamaan orang untuk sholat. Akhirnya begitu saya mau azan lagi, dia udah deh, enggak usah azan. Kelamaan. Ketika bertemu dengan statement kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nanya terus. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati jadi tenang. Saya dulu punya kertas, kertas doa. Isinya kurang lebih 7 lembar, kertas folio. Hanya menjabarkan gini doang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa membebaskan saya di penjara. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa melunasi utang saya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kemanapun cari duit, balik berpuang pada Engkau. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha memanjangkan umur saya. La ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu saja 7 lembar masih kurang. Sampai urusan-urusannya kecil. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah yang mempertemukan saya dengan orang tua saya. La ilaha illallah, tidak ada Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah yang menakdirkan hidup saya baik setelah ini. La ilaha illallah terus. Sayang manuskrip itu sebagiannya hilang. Sebagiannya lagi berhasil Allah bukukan lewat tangan saya, yang judulnya itu Buku Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Ingatlah, ingat-ingat Allah terus. Jadi kita tuh positif kalau ingat Allah terus. Ada saya punya sahabat udah lapor sama istri saya, rumah tangganya bubrak, hancur. Nggak tahu bagaimana ceritanya, barangkali ada doa juga. Ada satu kejadian aneh. Ketika si istri maju ke Allah, si suaminya juga maju ke Allah, dalam keadaan terpisah nih dua-duanya, udah beda rumah, beda apa. Tapi chemistry-nya lagi bareng nih ke Allah. Allah hadirkan kekangenan, kerinduan di anaknya. Sehingga anaknya ini kemudian nangis sepanjang malam, akhirnya diputuskanlah menghubungi suami dan suaminya pulang. Pulang si suami itu, kemudian Allah hadiahkan satu malam yang indah bersama si suami. Si suami dikasih malam yang indah bersama si istri. Setelah itu gak ketemu lagi. Ternyata malam itu istrinya hamil. Istrinya kemudian memberi kabar, udah jalan 7 minggu katanya, isi perutnya. Kemudian si suami balik lagi dan berkumpul dengan cara-caranya Allah. Luar biasa. Gak usah ketika utang lunas ya. Beda sekali antara orang yang berdoa sebelum tagihan itu datang atau sebelum yang nagih itu datang, sama ketika orang yang nagih ngomong begini, beda. Saya kasih waktu Anda 30 hari. Awas ya. Dalam 30 hari nanti Anda tidak bisa menyelesaikan, lihatin apa yang akan saya lakukan kepada Anda. Lalu orang itu berlalu di hadapan kita. Itu kita bisa ngerokok lagi tuh. Kita bisa main catur lagi tuh. Seakan-akan 30 hari itu hari yang masih lama. Harusnya kan gak begitu. Harusnya begitu kemudian si penagih itu keluar, makin dalam sujudnya kan. Makin dalam sujudnya, makin doanya makin tinggi, makin hebat. Tapi itulah manusia. Makin dikasih waktu sama Allah, makin ngaco. Wajar kalau Allah bilang, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali diantara kita yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa kaji ini lebih dalam di segmen yang berikutnya. Baik Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tayangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tadi ketika Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan tentang bahwa dengan masalah kita mungkin bisa ingat kepada Allah, saya lihat bahwa beberapa jemaah matanya berkaca-kaca. Mungkin juga pemirsa yang di rumah pun demikian. Dan jadi satu pertanyaan Ustaz, bagaimana cara kita menstabilkan hati Ustaz? Terkadang ketika kita masalah baru banget kita ingat sama Allah, tapi ketika memang sudah lepas dari itu, untuk kembali lagi itu step-stepnya bagaimana Ustaz? Iya, saya bilang saya pun termasuk orang-orang yang masih belajar untuk memelihara kestabilan itu. Sungguh gak gampang. Jujur saya katakan bahwa saya bukan seorang alim ulama yang istiqomah gitu. Masih terus belajar. Saya masih memerlukan petir itu, jebret baru gitu. Jeger baru gitu. Tapi saya bilang it's fine lah. Itu oke lah. Untuk kita-kita yang memang masih belajar, yang mudah-mudahan Allah dengan menambah usia kita, menambah pengalaman hidup kita, semakin hari semakin kita benar-benar kita ke Allah bukan karena takut kita punya masalah gak selesai, tapi karena kita ingin selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang Ustaz Albar ya bahwa saya seorang yang masih belajar. Sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih belum bisa, dan tapi saya akan berusaha. Bagaimana caranya saya bangun malam itu karena istri saya masih hidup. Saya pengen suatu saat saya datang kepada Allah bangun malam karena emang punya pesantren. Bukan karena pesantren lagi pengen bangun, bukan. Coba ya perhatikan. Bangun malam karena punya pesantren atau bangun malam karena pengen ngebangun lagi, itu beda tuh. Yang satu ini masalah, yang satu ini syukur. Coba sekali-sekali diniatin bangun malam karena bapak masih kerja. Kayaknya gak bisa tuh orang. Tapi dia bisa bangun malam kalau dapat surat PHK. Tertanggal sekian, saudara tidak bisa lagi kerja di perusahaan kami. Baru tuh. Dan saya menyaksikan orang-orang banyak yang sombong sekali gitu. Yang kemudian mengatakan, kamu jangan sholat malam karena masalah. Menurut saya sombong sekali. Karena saya orang yang di sana gitu. Saya orang yang pernah di episode itu. Loh kalau saya gak ke Allah kemana lagi gitu. Ada orang-orang kaya yang dengan sombong lalu bilang, Anda jangan sedekah karena pengen kaya. Sombong sekali gitu. Saya pernah juga di episode orang-orang yang betul-betul miskin. Istri saya lagi melihat bagaimana ketika kami berdua bilang, sudahlah, ganti susu anak-anak dengan teh manis. Pak, barangkali situasi ini kalau saya ngomong, gak menangis pak. Tapi dulu ketika anak saya memang gak ada susu, kita ganti sama teh manis, kita nyesek pak. Kita jadi bapak nih nyesek. Menyaksikan anak kita sakit, kita gak bisa bawa dia. Karena kita takut ditagih yang cuma bidan 5 ribu, 10 ribu, kita gak punya duit. Untuk makan, kemudian kita sampai lari ke ladang. Lalu kita bilang sama si ladang, ini saya bantuin sebentar pak supaya saya bisa metik 1-2 batang. Casim, batang kangkung untuk kita rebus. Makanya saya bilang ya, anak-anak sekarang ibu bapak ya, ajarkan dia kesusahan. Betul-betul anak-anak tuh ajarkan kesusahan. Supaya dia mengenal Allah Tuhan. Oke lah anak-anak kita pakaikan dia mobil, dia pakaikan kita pakaian bagus. Someday itu harus ada episode di mana anak-anak kita tuh harus dia naik angkot. Harus bersusah payah jalan, harus. Dan demi Allah ya, Allah tuh bisa masuk lewat pintu apa saja. Tentu saja lebih bersyukur lagi saudara-saudara semua bila Allah masuk ke diri Anda semua lewat pintu kekayaan, pintu kesehatan, pintu lunas utang. Bersyukurlah. Tapi saya bilang jangan kalah bersyukur buat Anda semua yang saat ini masih di dalam penderitaan. Betul-betul. Allah akan datang menemani dan tidak ada lagi sebaik dia yang menemani. Saya pernah gagal mengatakan ke atas langit itu. Ya Rob, andai perasaan ini akan hilang seiring dengan masalah yang akan engkau tolong, jangan biarkan masalah saya selesai. Dan saya rasa hanya orang-orang yang bermasalah kali yang bisa memahami kalimat saya. Baik. Adem. Bagaimana? Ya Allah dalam hati gitu. Suatu yang subhan. Baik Ustaz, sudah ada pemirsa di line telepon yang ingin bergabung dengan kita Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya, ya. Dengan Bapak saya. Saya hamba Allah di Banyumas. Iya, silakan Bapak. Saya sedang mengalami kesusahan, yaitu aku punya hutang yang belum saya bisa bayar. Tapi hutang itu bukan saya yang menikmati, orang lain yang menikmati. Maksud saya ada suatu warisan yang mau saya jual. Insya Allah kalau sudah laku nanti saya akan sedekahkan ke Pak Ustaz. Saya minta doakan kepada Bapak Ustaz beserta jamaahnya pada terakhir ini Pak. Saya minta tolong sekali jalan keluarnya. Saya sudah sedih sekali. Mudah-mudahan barang tersebut bisa laku. Nanti saya kalau sudah laku saya sedekahkan kepada yeah. Bapak Ustaz. Minta tolong sekali lagi Pak Ustaz. Baik Bapak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Terima kasih Bapak. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah dan pemirsa, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, apabila kesusahan ini kami dapatkan karena dosa-dosa kami kepada-Mu ya Allah. Bila segala bentuk penderitaan yang sedang kami rasakan dan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ya Allah yang hadir di sini maupun di seluruh pemirsa TPI, adalah karena maksiat-maksiatnya kami ya Allah. Turunkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni kami biar enteng hidup kami ya Rob. Yang jadikan kami orang-orang yang merugi dua kali. Merugi karena masalah kami dan merugi karena kami tidak mengenal diri-Mu. Ajarkan kepada mereka semua yang punya hutang. Ajarkan kepada mereka semua yang punya penyakit. Ajarkan kepada mereka semua yang belum memiliki anak keturunan. Ajarkan kepada mereka semua ya Allah yang terusir dari rumahnya. Ajarkan kepada mereka semua ya Allah yang hilang hartanya, yang terbakar rumahnya, diambil orang usahanya, lenyap ya Allah barangkali mobilnya. Engkau ambil anaknya dan semuanya. Ajarkan kepada kami ya Allah. Oh tidak ada engkau yang jahat, yang ada hanya engkau yang baik, yang kami hanya belum paham apa maksudmu, apa tujuanmu, apakah hendakmu menghadirkan semua masalah-masalah yang kami anggap berat, yang kami anggap berat ya Allah. Allah peringankan semua penderitaan kami, penderitaan kami yang ada di sini dan semua pemirsa anida ini ya Allah, pemirsa nikmatnya sedekah. Ringankan kami Allah dengan memberikan kebahagiaan di hati kami, bahwa Engkau menemani kami, menemani perjalanan hidup kami, menemani perjalanan kesusahan kami. Temukan kami dengan diri-Mu ya Allah dan kenalkan kami kepada-Mu. Berikan kami kasih sayang-Mu ya Allah. Jika tidak ada kesusahan kecuali kami rasa ini sebagai sebuah nikmat ya Allah dekat dengan-Mu. Tidak ada lagi penderitaan karena Engkau bersama kami ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami percaya ya Allah, jawabannya adalah diri-Mu. Maka berikan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Berikan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Berikan ridha-Mu untuk kami. Bahkan ketika kami belum berikhtiar pun mudah-mudahan Kau berikan pertolongan untuk kami. Jadikan kami orang yang istiqomah setelah kesusahan ini kami lewati. Rob, buat hamba-hambamu ya Allah yang menonton kajian ini. Dan buat hamba-hambamu yang hari ini hadir langsung di TPI ini ya Allah. Dan mereka tidak memiliki masalah, tidak memiliki penderitaan, tidak memiliki kesusahan. Tolong mereka ya Allah. Engkau menjadikan mereka hamba-hambamu yang bersyukur. Dan di saat Engkau memberikan ujian kehidupan kepada mereka semua. Amin. Maka temani mereka ya Allah. Amin. Agar mereka tetap lulus. dan tetap menikmati ya Allah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kami bersyukur, maka Engkau akan menambahkan nikmat-Mu untuk kami. Dan jika kami adalah orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang kufur, sungguh tidak kuat kami menanganinya Allah. Tidak kuat kami menghadapinya Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin as-sabirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, subhanallah, hati kita terasa teduh dan sejuk. Tapi bagi pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Baik, sudah ada pemirsa yang ingin masuk di line telepon, terhubung, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu siapa, di mana? Ibu Lili. Ibu Lili, silakan Ibu Lili. Gini Pak Ustadz Mansur ya. Ya. Saya tuh mau niat usaha ya. Ibu Lili maaf, agak sedikit keras sedikit suaranya Ibu. Di sini nggak begitu terdengar nyata. Oh ya. Ya agak kencang sedikit ya Ibu Lili ya. Gini ya, saya mau niat usaha. Iya. Apa bulan-bulan ini ya? Pengen lancar gitu gimana ya? Sedangkan usaha saya bersedekah yang sudah saya lakukan gini, ada utang-utang saudara saya ke saya yang nilainya besar gitu. Saya sitkokan, ikhlaskan gitu. Niat saya pengen supaya usaha saya lancar gitu. Solusi yang baik lagi dari Ustadz Mansur, bagaimana ya supaya pengen ya supaya baguslah rezekinya gitu Pak Ustadz. Iya itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah dan saudaraku di seluruh tanah air dan barangkali juga di beberapa negara yang saat ini melihat ya, mengingat Allah itu betul-betul mengingat detail. Ketika kita pengen rezeki kita banyak, ya ingatlah dari sisi Allah yang mau memberikan rezeki. Misalkan dengan mendawamkan ya Fattah, ya Razzaq, wahai yang mau membuka, wahai yang mau memberikan rezeki, ayo itu terus dibaca. Ketika kita merasa dosa kita banyak, ya Ghafur, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim. Ketika kita merasa dizalimi sama orang, kita baca ya Qawiyyu, ya Mati, ya Qawiyyu, ya Mati, atau ya Malik. Terus disesuaikan saja. Kalau enggak mengerti, ya sudah, la ilaha illallah itu sudah paling utama itu. Kalau senang baca Quran, maka Quran itu juga obat itu. Tadi waktu subuh ya, pemirsa tidak tahu tadi waktu subuh, alhamdulillah tahu disebut nikmat. Saya sebagai imam tadi, kita baca tuh surah Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabu, Al-Quran ini. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk. Petunjuk apa? Macam-macam. Buat Anda yang belum punya rumah, ada di situ. Buat Anda yang belum punya pekerjaan, ada di situ. Buat Anda yang menginginkan karir bagus, ada di situ. Buat saudara yang punya utang, ada di situ. Buat Anda yang belum punya jodoh, ada di situ. Buat Anda yang belum punya anak, ada di situ. Buat Anda yang punya segala macam rupa permasalahan dan hajat, ada di situ. Lalu kemudian di rokat yang kedua tadi, saya baca surah apa tadi itu? Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ilas siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, hanya Allah yang tahu. Kitabun, Al-Quran ini, anzalnahu ilaika, diturunkan kepada kalian semua, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, hidup kita memang gelap. Lagi punya masalah tuh memang gelap. Kita gak berani keluar rumah, gak berani apa tuh masalah. Bi'idni Rabbihim, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah, ila siratil azizil hamid, kemudian sampai kemudian kita jalan kepada jalannya Allah. Sebaik-baik zikir juga kata Allah adalah baca Quran. Baca Quran itu zikir. Terus teringat sama Allah. Terus ingat. Ketika orang yang bersedekah, orang bersedekah, apakah ini bukan zikir? Ini zikir. Namanya zikir amal. Saudara lihat ya, ketika saya bersedekah, ini ada pemirsa nih di TPI. Apa nih suratnya? Ustaz, problem yang aneh hadapin sangat berat. Alhamdulillah saya dapat pinjaman uang sehingga saya bisa ke Jakarta. Bla bla bla bla, terus dia bilang, insya Allah saya mau ikutan sedekah. Nah ini kan namanya ingat Allah kan. Betul gak? Ketika kita bisa bersedekah di kala kita sulit, ini namanya ingat Allah. Karena Allah lah yang menyeru supaya kita bersedekah. Mahal loh Pak, mahal sekali. Untuk seseorang bisa benar-benar ingat sama Allah, asli mahal. Ada orang-orang yang harus dulu kehilangan semua anaknya, baru diingat sama Allah. Ada orang-orang yang harus hancur rumah tangganya, baru diingat sama Allah. Maka tadi di doa kita, ya, barangkali kita tidak seberuntung mereka-mereka, teman-teman kita yang saat ini lagi punya kerjaan, gak punya masalah, gak punya utang anak. Kita doakan mereka supaya jangan masuk seperti kita ke pintu Allah lewat bab masalah. Mahal sekali. Tapi Allah lebih sayang sama kita kalau kita dihancurinnya sekarang ini. Kita kelamaan tidak sholat sunnah, kelamaan tidak sholat di masjid, kita kelamaan tidak ngajar anak kita, kita barangkali kelamaan tanda tangan yang palsu. Allah lebih sayang sama kita. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mitlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Kata Allah, sekiranya orang-orang yang zalim itu punya dunia dengan segala isinya dan punya lagi dunia dengan segala isinya yang serupa, lalu mereka dihadapkan pada azab Allah, niscaya mereka akan menebus dengan apa yang mereka punya. Tapi udah gak bisa, karena mereka udah mati. Sedangkan kita masih bisa beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah min al-khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah min al-khataya. Subhanallah Ustaz. Dari tadi mungkin sudah ada pemirsa yang ingin berbagi cerita tentang nikmatnya ingat kepada Allah. Silakan Bapak. Setaan ya, silakan setaan. Oh, subhanallah, setaan yang mau berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengenai zikir, sesungguhnya sudah sejak saya mengenal almarhum Kiai Besar Kiai Saihu mengajarkan kepada saya. Beliau katakan, kalau hidupmu mau enak nak, jangan sandarkan kepada dunia. Sebab kata beliau, Rasul katakan, laisa li ahadin illa wa yafrah wa la yahzan. Enggak ada satu orang pun tinggal di atas muka bumi ini yang tidak Allah uji sama kesenangan sama kesulitan. Walakinal mu'min, tetapi orang beriman, ya ja'alu musibah sabr ghani masyukra. Terhadap musibah dia bisa sabar. Kalau kita sulit luar biasa, saya sering menangis. Pernah jadi pedagang kaki lima, berebutan lapak, pernah berantem dan sebagainya. Itu kalau kita tidak sabar, kita akan terpuruk jauh sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Ustaz bilang berdoa yang sekarang sudah punya pekerjaan, yang sekarang hidupnya mapan, mudah-mudahan dijauhinnya. Dan mudah-mudahan diberikan kesadaran, setiap tingkah langkahnya itu bisa jadi sedekah. Saya pernah punya kasus tentang masalah sedekah. Kalau lagi dagang itu, saya untung 1.000-2.000 itu saya beri. Sehingga teman sebelah bilang, lu gila lu jatuhin dagangan orang lu gitu. Padahal buat saya, Allah, kalau ada untung 1.000-2.000 asal lepas setengah kodi saja udah subhanallah tuh kita bisa putar lagi tuh. Permasalahannya adalah siap atau tidak kita bisa menerima rezeki yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Ya, mungkin ada bapak yang sebelah tadi ingin juga cerita. Dari mana, Ustaz? Dari Tegal. Tegal. Iya, iya. Baik, Bapak dari Tegal, bisa kenalan dulu siapa namanya? Agak diri sedikit aja, Pak. Iya. Iya, biar dilihat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Latif Arifin dari Tegal. Ingin berbagi cerita atau pengalaman empiris barangkali atau pengalaman rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena senantiasa tadi Ustadz sebelah saya ini menyampaikan potongan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa karabuka maqaman mahmuda. Barangkali ini pemicu di rumah tangga kami mengapa kami sering bangun malam, dan bukan sering, jadikan sebuah kewajiban di rumah kami. Biasa. Alhamdulillah, dan berkat ini barangkali saya punya pengalaman yang luar biasa perlu disampaikan kepada hadirin sekalian atau para pemirsa. Pengalaman ini ketika saya, karena saya pedagang yang suka keliling dari kota ke kota, waktu itu saya mau ke Pangandaran dari arah Tegal itu ke selatan. Ketika itu di pertengahan jalan, karena saya berangkat habis sholat subuh, saya sarapan dulu, isi bensin mobil dulu, full tank waktu itu. Kemudian ketika melewati Pasar Wangon ke selatan, ke Jeruk Legi yang mau ke Cilacap, saya ngantuk, supir ngantuk barangkali, akhirnya mobil itu jebur. Dalam kondisi mobil padat muatan, muatan dagangan yang saya bawa, supir ngantuk, terlelap. Itu kalau di perjalanan saya mungkin tidak duha dan malam tidak tahajud, mungkin saya sudah tidak ketemu dengan panjenengan semua di sini. Itu barangkali yang membuat kita mewajibkan rumah tangga kita masing-masing, karena Nabi sendiri mewajibkan dirinya untuk selalu bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dan insya Allah nanti Ustaz memperpanjang urian ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mirsa, ada satu lagi sebenarnya ingin bertanya, ingin menyampaikan pengalaman dari Berau, Kalimantan Timur, tapi waktu juga sudah tidak memungkinkan buat kita. Di ujung ini saya ingin memberitahukan kepada seluruh pemirsa semua bahwa iman kita nanti akan tampak betul-betul ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Yang namanya mutiara itu kalau belum digosok dia gak jadi mutiara. Nah, iman kita akan tampak, kesabaran kita akan tampak, ya, kepasrahan kita akan tampak manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian tiap-tiap orang itu beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Betul lah Ustaz Aan bilang kepada saya bahwa yang diuji dengan kekayaan pun itu sesungguhnya diuji. Ada yang diuji dengan pengangguran, tapi ada juga yang diuji dengan pekerjaan. Ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan kesendiriannya. Ada yang diuji dengan banyaknya anak, ada yang diuji dengan ketiadaan anak. Ada yang diuji dengan banyaknya kita kesempatan, ada yang diuji dengan justru banyak hilangnya kesempatan. Insyaallah, mudah-mudahan saya doakan pemirsa semua kuat, sabar, tetap istiqomah. Dan pemirsa juga semua doakan kami-kami yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kami juga semua sama-sama bisa bersabar, bisa bersyukur di setiap apapun keadaan kita semua. Kita percaya bahwa tidak ada satupun niat Allah, kehendak Allah yang jelek untuk kita. Pasti itu semua adalah baik, sehingga kita bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kajian kita di pagi ini, semoga membawa manfaat dan lebih baik lagi dalam kehidupan kita, dan insyaallah kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang di jam yang sama, Selasa dan Rabu. Dan bagi pemirsa, jangan dulu tinggalkan tempat, karena setelah ini ada pesan-pesan yang berikut ini, Lintas Pagi yang akan berikan pesan-pesan berita tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.